Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Masih kita bahas tentang iman bi'an al-Quran karamullahi haqiqah. Iman bahwa Al-Quran adalah karamullah haqiqatan, senyatanya, sebenar-benarnya, bukan makhluk. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-iman bi anna al-Qur'an karamullah munazzal ghairu makhluq minhu bada wa ilayhi ya'ud wa anna Allah takallama bi haqiqah. Iman bahwa Al-Qur'an adalah karamullah, diturunkan dari Allah, bukan makhluk. Al-Qur'an itu bada'a min Allah, bermula dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran, Allah lah yang pertama kali mengatakannya. Ini makna minhu bada'a. Wa ilaihi ya'ud, dan Al-Quran akan kembali kepada Allah. Ada dua makna untuk kalimat ini. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kalamnya. Wa ilaihi ya'ud, Al-Quran dinisbatkan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah, sebab itu adalah sifatnya. Makna yang kedua adalah wa ilaihi ya'ud, Al-Quran akan dikembalikan kepada Allah, diangkat di akhir-akhir zaman, sampai tidak lagi tersisa satu ayat pun, baik di dalam hafalan maupun di dalam mushaf. Wa anna Allah takallama bi haqiqah, dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memfirmankan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memfirmankan, mengucapkan Al-Quran dengan suara yang didengar oleh Jibril alaihi salam. Setelah kita pelajari bahwa di dalam kalimat beliau terdapat bantahan, annallaha takallama bi haqiqah, bantahan terhadap ahlul bid'ah yang mengingkari bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Kita pelajari bahwa Asy'ariyah, Maturidiyah, Qullabiyah meyakini bahwa Al-Quran dari segi maknanya adalah kalamullah, sebab maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja itu kalam nafsi, kalam yang ada di dalam diri Allah, yang tidak Allah ucapkan dengan huruf-huruf dan suara yang dapat didengar. Namun Allah Ta'ala mengilhamkan kalam nafsi tersebut kepada Jibril alaihissalam, lalu Jibril lah yang mengungkapkannya dengan lafaznya, dengan lafaz dari Jibril. Atau yang mengungkapkannya adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun Allah Ta'ala maka tidak memfirmankan huruf-huruf dan lafaz-lafaz Al-Quran tersebut. Dan mereka Asy'ariyah, Maturidiyah, Qullabiyah meyakini bahwa huruf-huruf lafaz-lafaz Al-Quran itu makhluk. Sehingga yang merupakan kalamullah hanyalah maknanya. Dan itu kalam nafsi. Adapun lafaz-lafaznya maka ini dari makhluk. Jibril yang mengungkapkan atau menghikayatkan. Atau Nabi Muhammad SAW yang mengungkapkan atau menghikayatkan. Sehingga dengan itu, mereka meyakini bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kita, yang kita baca lafaz-lafaznya, yang kita dengarkan dan kita hafalkan, itu adalah makhluk. Adapun Mu'tazilah telah kita pelajari, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah yang merupakan sifat Allah. Mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, baik lafaznya maupun maknanya. Baik lafaznya maupun maknanya. Lafaznya makhluk, karena makhluk yang mengungkapkannya. Yang mengatakan itu Jibril alaihissalam atau Nabi Muhammad SAW. Demikian pula maknanya. Karena makna kandungan Al-Quran itu dari Jibril, bukan dari Allah berupa kalam nafsu yang Allah ilhamkan kepada Jibril, bukan. Tapi memang Jibril lah yang menghendaki untuk mengatakannya, atau Nabi Muhammad SAW yang menghendaki untuk menyampaikan makna tersebut, lalu beliau ungkapkan dengan kata-kata dari beliau sendiri. Ini Mu'tazilah. Kemudian beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ini sudah kita baca, wala yajuzu itlaqul qaul bi annahu hikayatun an kalamillahi aw ibarah, dan tidak boleh memutlakkan pernyataan, tidak boleh menyatakan dengan mutlak bahwa Al-Qur'an itu adalah hikayat dari kalamullah atau ibarah dari kalamullah. Yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hikayat, Al-Quran yang ada di hadapan kita ini, yang tertulis di mushaf, yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita hafalkan, itu hikayat dari kalamullah. Yang mengatakan demikian adalah Al-Kullabiyah atau ibarah, atau Al-Quran ini yang ada di hadapan kita adalah ibarah dari kalamullah. Yang mengatakan demikian adalah Asy'ariyah. Apa perbedaan hikayat dengan ibarah? Hikayat yakni an-naql, al-mumathil. Hikayat yaitu penukilan, pengutipan yang persis dengan kalamullah yang nafsi. Persis. Tidak ada yang mengetahuinya dari kalangan makhluk kecuali Jibril alaihissalam pada awalnya. Karena Allah mengilhamkan kalam nafsinya kepada Jibril, kemudian Jibril persis menghikayatkan, menukilkan. Ya, sebagaimana kalamullah nafsi tersebut kemudian menjadi Al-Qur'an. Jadi sama lafaznya tetap dari Jibril. Sama. Konsekuensi keyakinan tersebut adalah Al-Quran yang ada di hadapan kita ini, lafaz-lafaznya adalah makhluk. Karena Allah tidak pernah sekalipun melafalkannya. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun memfirmankannya dengan huruf-huruf dan suara yang terdengar. Ya, tidaklah kalamullah itu melainkan kalam yang nafsi yang ada dalam diri Allah, bukan huruf-huruf dan dengan suara. Sehingga Jibril menukilkan persis, bukan berarti itu kalamullah lafaznya. Namun Jibril menangkap, memahami, ya, demikianlah lafaz yang semestinya. Itu hikayat. Adapun ibarah, ibarah semacam tafsir. Jibril alaihissalam menafsirkan, ya, kalamullah subhanahu wa ta'ala yang bersifat nafsi. Jadi lafaz-lafaznya ini dari Jibril, tafsir saja. Sebagaimana ya kita menafsirkan atau menerjemahkan Al-Qur'an. Nah itu. Sehingga itu bukan Al-Qur'an, itu hanya tafsir. Itu bukan Al-Qur'an yang sesungguhnya, itu hanya tafsir atau terjemah. Demikian pula ini ibarah, maksudnya adalah bahwa Jibril mengungkapkan, menafsirkan apa yang Allah kehendaki dalam kalam nafsinya itu. Ini perbedaan hikayah dan ibarah. Hikayah ini menukil, mengutip dengan adanya mumatsalah. Mumatsalah ini sama persis. Adapun ibarah ini mengungkapkan, menafsirkan. Nah, ini merupakan keyakinan yang salah, yang batil. Kenapa? Karena para sahabat tidak pernah menyatakan demikian. Tidak pernah dinukilkan dari mereka bahwa para sahabat ya, mengatakan Al-Quran ini adalah hikayat dari kalamullah. Al-Quran ini adalah ibarah an kalamillah. Tidaklah yang diyakini oleh para sahabat kecuali persis seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Hatta yasma'a kalamullah. Jika ada seorang dari kalangan musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia, biarkanlah dia berada di tengah-tengah kalian, hidup bersama, hatta yasma'a kalamullah, sampai dia atau agar dia mendengar kalamullah. Ini Al-Quran. Allah menyebut ini, Al-Quran ini, dengan kalamullah, tanpa ada perincian. Oh, maksudnya adalah maknanya, kalamullah adapun lafadznya, ini hanya hikayat an kalamillah, atau ibarah an kalamillah. Tidak ada perincian menunjukkan baik lafadz maupun maknanya, semuanya dari Allah, semuanya adalah kalamullah. Nah. Beliau rahimahullah mengatakan la yajuz, tidak boleh. Perlu kita pahami bahwa yang dimaksud dengan hukum tidak boleh di sini bukan sekedar haram. Tidak boleh, haram, apalagi sekedar makruh, tidak. Yang dimaksud dengan la yajuz di sini adalah bahwa keyakinan tersebut merupakan kebid'ahan. Tidak boleh karena itu adalah keyakinan bid'ah. Pernyataan bahwa Al-Quran adalah hikayat atau ibarah an kalamillah, ini merupakan keyakinan yang bid'ah. Seperti yang kita ketahui dari definisi bid'ah, yaitu apa? Beribadah atau beragama. Beragama dengan selain jalan sunnah ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik yang berkaitan dengan keyakinan maupun berkaitan dengan amal ibadah. Sehingga keyakinan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah diyakini demikian oleh mereka. Maka itu merupakan keyakinan yang bid'ah. Dan ini merupakan keyakinan yang bid'ah sebab tidak diyakini oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahwa Al-Quran adalah hikayat atau ibarat an kalamillah. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, bal idza qara'ahu an-nasu aw katabuhu fil masahif lam yakhruj bidzalika an an yakuna kalamullahi ta'ala haqiqatan. Fa innal kalama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan mu'addiyan. Bal, bahkan atau akan tetapi, idza qara'ahu an-nas, apabila manusia membacanya, au katabuhu fil masahif, atau menulisnya, membacanya, membaca Al-Quran, atau menulis Al-Quran fil masahif, di mushaf-mushaf, lam yakhruj bidzalika, maka Al-Quran dengan itu tidak keluar, an yakuna kalamullah ta'ala haqiqatan, tidak keluar dari hakikat kalamullah ta'ala yang sebenarnya. Ya, hakikat kalamullah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Yakni jangan sampai rancu. Ya. Ketika Al-Quran itu dibaca, kita mendengarkan ini. Al-Quran dibaca, berarti ini Al-Quran atau kalamnya manusia ya? Berarti ini kalamullah atau kalamnya manusia ini ketika Al-Quran dibaca. Demikian juga yang ditulis di mushaf-mushaf ini. Di depan kita ini mushaf-mushaf, ya, ditulis. Berarti ini kalamullah atau kalam manusia ya? Soalnya ini sudah tertulis di sini. Nah, ini akan diterangkan oleh beliau rahimahullah bahwa Al-Quran itu walaupun sedang dibaca oleh manusia atau ditulis di dalam mushaf-mushaf, maka tetap dikatakan itu adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah. Kenapa? Fa innal kalama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Sebab Al-kalam, perkataan, ucapan, ya, hanyalah dinisbatkan, disandarkan, ya, hakikatan secara kenyataan sebenarnya, ila man qalahu mubtadi'an, kepada orang yang mengatakannya pertama kali. Oh, itu ucapannya fulan. Kepada pihak yang mengucapkannya, mengatakannya pertama kali. Ya. Kita sekedar mengulang, kita sekedar mengutip, kita sekedar membaca ucapan orang itu, kita sekedar menulis ucapan orang itu. Tapi ucapan tetap ucapan orang itu. Tidak boleh kita menolong, oh, ini faedah dari saya, ini ucapan saya. Kan gak boleh. Mau bagaimanapun, kita baca atau kita tulis, itu tetap ucapannya orang yang pertama kali mengucapkannya. Disandarkan kepada dia. Innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an, sebab al-kalam, perkataan, hanyalah disandarkan, dinisbatkan haqiqatan secara nyata sebenarnya, ya, kepada pihak yang mengatakannya pertama kali. La ila man qalahu muballighan mu'addiyan, bukan disandarkan kepada orang yang mengatakannya, ya, orang yang mengatakannya dalam rangka menyampaikan, dalam rangka menyampaikan, menukilkan, ya. Ya, ini misalkan kalam ulama, ya, perkataannya Imam Syafi'i rahimahullah, kita baca atau kita tulis, apakah itu bukan berarti, apakah itu berarti bukan ucapannya Imam Syafi'i, itu menjadi ucapan saya? Kan tidak, itu tetap ucapannya Imam Syafi'i, itu perkataannya Imam Syafi'i, itu kalamnya beliau. Saya hanya menukilkan, membacakan, dan antum hanya menulis. Tetap itu perkataannya Imam Syafi'i, tidak boleh antum klaim bahwa itu ucapan antum sendiri, faedah antum sendiri, tidak boleh. Nah, demikian juga Al-Quran. Al-Quran, Allah lah yang memfirmankannya, melafalkannya, mengucapkannya pertama kali, kemudian didengar oleh Jibril alaihissalam, dan sampai kepada kita. Sampai kita baca, kita tulis di mushaf-mushaf, kita hafalkan, tetap itu adalah kalamullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan perkataan kita. Kita hanya membaca. Ya. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ketika Al-Quran itu dibaca, maka as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. As-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. As-sautu, suaranya memang suara manusia yang membaca ini, suara. Suaranya adalah suara manusia yang sedang membacanya saat ini, yang kita dengarkan. Namun kalamnya tetap dikatakan kalamul bari, al-bari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalamnya, perkataannya itu tetap perkataan Allah, firman Allah. Itu adalah Al-Quran, firman Allah. Sehingga jangan terancukan antara saut dengan kalam yang sedang dibaca. Bedakan antara suara, bedakan antara asaut suara dengan perkataan yang sedang dibaca. Perkataannya perkataan Allah, Allah yang mengatakannya pertama kali. Tetapi suaranya saat ini yang sedang kita dengar, ya memang suaranya orang ini. Karena dia yang membacanya. Dia yang sedang melakukan tilawatul Quran. Suara, tapi apakah berarti kalimat-kalimatnya, kalamnya adalah kalam dia? Ya tentu tidak. Nah, demikian juga ketika Al-Quran itu ditulis di mushaf-mushaf. Ya. Al-kitabah, perbuatan menulisnya, demikian juga tinta yang digunakan dan kertas yang digunakan, ini merupakan makhluk. Karena perbuatan menulisnya adalah perbuatan manusia. Dan perbuatan manusia adalah makhluk Allah juga. Kita dan semua perbuatan kita adalah makhluk Allah. Demikian juga tinta yang digunakan tintanya. Demikian juga kertasnya. Maka itu makhluk. Namun kalamnya yang ditulis, al-maktub, al-kalamul maktub, kalam yang ditulis itu bukan makhluk. Kalam yang ditulis itu bukan makhluk. Karena kalam yang ditulis itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan, tapi ini huruf-hurufnya kan tinta loh. Berarti itu yang dibahas masalah tintanya. Tintanya memang makhluk, ini tinta ini. Ini makhluk. Tetapi kalamnya, kalamnya siapa? Siapa yang mengatakannya? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan ya dibuat rancu, dibuat samar bingung sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh ahlul bid'ah, mereka ingin membuat kebingungan dan kerancuan di dalam keyakinan kaum muslimin. Sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, bal idza qara'ahu an-nasu aw katabuhu fil masahif lam yakhruj bidzalika an yakuna karamallahi ta'ala haqiqa. Fa innal karama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan mu'addiyan. Al-Qur'an ketika dibaca atau ditulis oleh manusia di mushaf-mushaf, maka tetap merupakan kalamullah, tidak keluar dari hakikat kalamullah sebenarnya, yang sebenarnya. Sebab al-kalam, ucapan, perkataan itu disandarkan secara nyata kepada orang yang mengucapkannya pertama kali, bukan kepada orang yang mengucapkannya dalam rangka menukilkan dan menyampaikan saja. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan juga sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda siapa ini? Perkataan siapa ini yang saya baca? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi suaranya ini yang terdengar suaranya saya. Demikian juga ketika ditulis. Nah, ketika ditulis tetap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku secara umum. Sebab ini adalah kenyataan yang logis. Ya. Yeah. Kemudian para ulama salaf melarang kita untuk menggunakan ungkapan-ungkapan yang global, ambigu, termasuk di dalam bab ini. Para ulama salaf sangat mengingkari ucapan global semisal lafzi bil Qur'an makhluk. Lafzi bil Qur'ani makhlukun. Lafzi bil Qur'ani makhluk. Naam. Lafzi bil Qur'an, dengan Al-Qur'an, lafazku dengan Al-Qur'an makhluk, adalah makhluk. Ini ucapan yang ambigu. Walaupun ada kemungkinan maknanya benar, tetapi juga mengandung kemungkinan salah. Kemungkinan keyakinan yang sesat, bid'ah. Kenapa? Karena kata-kata lafzi, lafazku, lafzun, lafzi ini merupakan masdar. Seperti daraba yadribu. Darban, darban masdar. Ini juga lafazha yalfidhu lafzan. Ini masdar. Penggunaan masdar, penggunaan masdar memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah yang artinya perbuatan. Makna yang pertama adalah artinya perbuatan. Ya. Artinya perbuatan. Seperti di sini lafzun maksudnya perbuatanku, mengucapkan, melafalkan, membaca. Ya. Demikian juga dharbun artinya perbuatanku memukul. Perbuatanku memukul. Kemungkinan makna yang kedua, ketika disebutkan sebuah masdar yang dimaukan dengannya adalah ya, suatu benda, misalkan objek, seperti objek ya, termasuk kata lafzun yang ketika disebutkan lafzun mengandung kemungkinan maknanya adalah malfuz. Lafzi yani malfuzi. Lafzun malfuz, yang diucapkan, yang dilafalkan, bukan perbuatanku melafalkan. Tetapi maksudnya adalah perkataan, kalam yang sedang aku lafalkan. Ini penggunaan masdar. Ini sebagaimana yang diucapkan oleh bangsa Arab. Ketika mereka menyebutkan masdar, terkadang dimaksudkan adalah perbuatannya. Dharbun perbuatan memukul. Zabhun perbuatan menyembelih. Dan seterusnya. Namun terkadang juga mereka memiliki maksud yang lain dengan masdar tersebut, yaitu objek. Ketika disebutkan lafzun, maka mengandung kemungkinan maknanya adalah malfuzi. Kalam, ucapan yang sedang aku lafalkan, sedang aku baca. Jika yang dimaukan dengan lafzi bil Qur'ani makhluk, jika yang dimaukan dengan lafzun adalah makna yang pertama, perbuatanku melafalkan Al-Qur'an adalah makhluk. Perbuatanku melafalkan Al-Qur'an adalah makhluk. Dari segi makna, benar. Karena perbuatan-perbuatan makhluk juga merupakan makhluk Allah. Perbuatanku membaca, perbuatanku melafalkan, ini juga merupakan makhluk perbuatan. Ini makna yang benar. Dari segi maknanya benar. Ya. Jika yang dimaukan dengannya adalah makna yang kedua, lafzi bil Quran makhluk, yakni malfuzi. Yang dimaksud dengan lafzun, yakni malfuz, isim maf'ul, objek. Objek yang dilafalkan, kalam, perkataan yang dilafalkan, yang dibaca. Jika yang dimaukan dengan lafaz adalah makna yang kedua, lafzi bil Quran makhluk, berarti perkataan yang aku baca ini adalah makhluk. Kalam yang aku baca ini adalah makhluk. Maka ini adalah makna yang batil, yang sesat, menyalahi Al-Quran dan Hadis. Demikian juga ijma' para sahabat radhiyallahu anhum. Nah sekarang ketika ada orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, maka bagaimana ini sikap kita? Sikap kita adalah langsung menasihatinya, menegurnya, mengingkarinya, sebab para ulama salaf sejak zaman dahulu mengingkari ucapan semacam ini. Demikian pula ucapan-ucapan lain yang ambigu, mengandung kemungkinan benar, makna yang benar, dan mengandung kemungkinan makna yang salah, yang batil. Yang seperti ini istilahnya adalah al-kalimatul mujmalah, kata-kata yang global, ambigu. Yang seperti ini terutama dalam bab akidah harus dihindari. Harus dihindari penggunaan ungkapan-ungkapan yang ambigu. Apalagi ya, kerap dimanfaatkan oleh ahli bid'ah untuk menyisipkan keyakinan bid'ah mereka. Nah ini, mereka Mu'tazilah ingin menyisipkan keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Tetapi terkadang mereka tidak bisa terang-terangan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sehingga mereka mengatakan lafzi, lafzuna, lafaz kita dengan Al-Quran adalah makhluk. Ya, yang mereka maukan adalah perkataan, kalam yang kita baca. Kalam yang kita baca dalam makhluk ini, Al-Quran adalah makhluk. Nah ini. Sehingga ungkapan yang tegas Al-Quran makhluk, ini keyakinan yang bid'ah, yang sesat. Demikian pula perkataan al-lafzi bil-Quran makhluk juga merupakan perkataan yang dibid'ahkan oleh para ulama. Ya, karena merupakan ungkapan yang ambigu, mujmalah, global. Dan kerap dimanfaatkan oleh ahlul bid'ah untuk menyisipkan kebid'ahan mereka ke dalam keyakinan kaum muslimin. Nah. Demikian pula, bukan berarti boleh kita mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk. Lafzi bil Quran ghairu makhluk. Apa bedanya dengan tadi? Kalau tadi lafzi bil Quran makhluk, lafazku dengan Al Quran adalah makhluk. Ini ambigu. Demikian juga perkataan lafzi bil Quran ghairu makhluk. Ya. Lafazku dengan Al-Quran bukan makhluk. Ini juga dibid'ahkan oleh para ulama. Sebab masih mengandung kata lafzun yang merupakan kata ambigu, global. Lafzi bil-Quran ghairu makhluk, jika yang dimaukan dengan lafzun adalah makna yang pertama, perbuatanku melafalkan, membaca adalah bukan makhluk. Ini merupakan keyakinan yang batil juga. Perbuatanku melafalkan adalah bukan makhluk. Loh, perbuatan manusia itu adalah makhluk. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian serta perbuatan kalian. Perbuatan kita berarti diciptakan oleh Allah, makhluk Allah. Kalau yang dimaukan dengan lafzi bil-Quran ghairu makhluk, perbuatanku melafalkan Al-Quran bukan makhluk, ini keyakinan yang salah. Nah, ini perbuatan. Ini makna yang batil. Justru makna yang batil. Kalau yang dimaukan dengannya adalah makna yang kedua, lafzi, yakni malfuzi. Perkataan, kalam yang aku baca ini dari Al-Quran adalah bukan makhluk. Ini makna yang benar. Kalam yang sedang aku baca dari Al-Quran ini adalah bukan makhluk. Ini maknanya benar. Salahnya ketika dibawa kepada makna yang pertama. Lafzi bil-Quran ghairu makhluk. Intinya, ketika mengandung kata lafzun, ya, maka kalimat tersebut dilarang oleh para ulama salaf. Karena itu merupakan ucapan yang ambigu. Lafaz yang ambigu, global. Masdar bisa dimaukan dengannya perbuatannya, bisa dimaukan dengannya adalah bendanya atau objeknya. Oleh karena itulah Al-Imam Ahmad rahimahullah melarang dua kalimat ini. Lafzi bil-Quran makhluk, dan demikian juga lafzi bil-Quran ghairu makhluk. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, man qala lafzi bil-Quran makhlukun fahuwa jahmi. وَمَنْ قَالَ غَيْرُ مَخْلُقٍ فَهُوَ مُبْتَدِعٍ. Barang siapa mengatakan lafzi bil-Quran makhluk, lafzi, lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk, فَهُوَ jahmi, maka dia adalah jahmi, jahmiyah, berkeyakinan jahmiyah. Kenapa berkeyakinan jahmiyah? Ya, karena ini menjadi syiarnya orang-orang jahmiyah. Mereka terkadang tidak berani terang-terangan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Tapi mengatakan gimana? Lafzi bil-Quran makhluk. Karena mengandung kemungkinan lafazku, yakni perbuatanku melafalkan Al-Quran adalah makhluk. Ini makna yang benar. Ya, sehingga mereka menggunakan semacam tauriyah. Mengatakan suatu perkataan yang terfahami darinya sebuah makna, tapi yang dimaukan adalah makna yang lain. Barang siapa mengatakan lafazku, lafzi bil-Quran makhluk, fahuwa jahmi, maka dia adalah jahmi. Wa man qala, dan barang siapa mengatakan ghairu makhluk, yakni lafzi bil-Quran ghairu makhluk, lafadzku dengan Al-Quran itu bukan makhluk, fahuwa mubtadi', maka dia adalah seorang mubtadi' juga. Nah ini, sehingga hati-hati dalam bab akidah. Demikian juga ketika terjadi fitnah, ya jangan menggunakan ungkapan-ungkapan yang global, yang samar, harus jelas. Ya, harus jelas apa yang dimaukan. Apa yang dimaukan. Nah. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, wahuwa kalamullah. Wahuwa kalamullah. Hurufuhu wa ma'anihi. Laisa kalamullahil hurufa dunal ma'ani, walal ma'aniya dunal huruf. Wahuwa, memirhuwa masih kembali kepada Al-Quran. Pembahasannya adalah tentang Al-Quran. Wahuwa, yani Al-Quran itu adalah kalamullah. Hurufuhu wa ma'anihi, huruf-hurufnya ini lafaznya, kata-kata yang digunakannya, wa ma'anihi dan makna-maknanya. Ini sudah kita singgung, ya kita lalu sunnah wal jamaah demikian. Al-Quran adalah kalamullah, semuanya difirmankan oleh Allah. Semuanya adalah kalamullah, baik lafaznya maupun maknanya. Maknanya dari Allah, demikian juga lafaz-lafaznya dari Allah. Allah yang melafalkannya pertama kali, memfirmankannya. Laisa kalamullahil hurufa. I'rab al-hurufa adalah sebagai khabar laisa, mansub. Kalamullah itu bukan huruf-hurufnya saja. Dunal ma'ani, tanpa makna-maknanya. InsyaAllah akan kita pelajari siapa yang meyakini demikian. Ya, yang meyakini bahwa kalamullah itu adalah huruf-hurufnya. Ya. Dunal ma'ani, bukan maknanya. Kalau maknanya bukan kalamullah. Walal ma'aniya dunal huruf. Kalamullah itu juga bukan makna-maknanya saja, tanpa huruf-hurufnya, tanpa lafaz-lafaznya. Sehingga ini dua hal yang harus kita fahami terkait dengan iman bi'an Al-Quran kalamullah. Sebab Al-Quran itu terdiri dari al-huruf, huruf-huruf, atau juga bisa disilahkan dengan lafaz-lafaznya, ungkapan-ungkapannya, kata-katanya, perkataannya. Demikian juga ma'ani, makna-maknanya. Ya. Sebagaimana ketika seseorang itu mengatakan suatu ucapan, maka lafaz-lafaznya, huruf-hurufnya, ungkapannya dari dia, dan kandungan maknanya juga dari dia. Dia memang menghendaki menyampaikan, memahamkan kepada orang lain makna tersebut. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam. Maka Al-Quran juga terdiri dari lafaz-lafaz dan juga makna-makna yang dimaukan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berkehendak untuk menyampaikannya kepada manusia. Nah. Sehingga dalam ucapan penulis rahimahullah ini, ya, yang baru saja kita baca, terdapat tiga keyakinan. Yang pertama adalah wahuwa kalamullahi hurufuhu wa ma'ani. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Baik huruf-hurufnya maupun makna-maknanya semuanya dari Allah. Makna-maknanya dari Allah. Allah menghendaki untuk menyampaikannya, memahamkannya kepada manusia, demikian juga lafaz-lafaz untuk mengungkapkan makna-makna tersebut juga dari Allah. Allah memfirmankannya. Sehingga harus sangat kita fahami bahwa Al-Quran itu bukan diambil oleh Jibril dalam keadaan berupa kitab atau mushaf. Kemudian dibawa turun oleh Jibril sampai kepada Muhammad SAW. Tidak. Allah benar-benar memfirmankan, mengucapkan, mengatakan Al-Quran. Mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran dan didengar oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril menyampaikan ucapan-ucapan tersebut, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Jibril tidak mengambil Al-Quran dalam berupa tulisan, tidak. Demikian juga Jibril tidak mengambil Al-Quran dari Al-Lauhul Mahfuz. Memang Al-Quran itu tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Al-Quran memang tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Demikian juga Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ya berarti di langit dunia ini. Berupa tulisan, Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah berupa tulisan. Sebagaimana diberitakan di dalam khabar-khabar riwayat-riwayat. Itu berupa tulisan, memang berupa tulisan. Tetapi Jibril mengambilnya dari Allah Subhanahu wa taala bukan berupa tulisan. Jibril alaihissalam mendengar Al-Qur'an, kalamullah, yaitu Al-Qur'an ini ya berupa suara. Allah Subhanahu wa taala yang memfirmankannya. Ingat, jangan sampai membayangkan gimana suaranya. Ini takyif namanya. Tidak boleh. Atau menyamakan, berarti kayak kita baca Al-Qur'an, subhanallah. Yang jelas itu dengan huruf-huruf dan dengan suara yang dapat didengar oleh Jibril. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, wa huwa kalamullah huruf huwa ma'ani. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Huruf-hurufnya yakni lafaz-lafaznya sekaligus makna-maknanya. Keyakinan yang kedua, ya, beliau isyaratkan dengan mengatakan laisa kalamullahil huruf dunal ma'ani. Kalamullah itu bukan hanya huruf-hurufnya tanpa maknanya. Ya, kalamullah itu bukan yang berupa huruf-huruf. Adapun maknanya, makna-maknanya itu bukan kalamullah. Siapa yang meyakini demikian? Yang meyakini demikian adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini bahwa lafaz-lafaz Al-Quran ini yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita tulis dan kita hafalkan itu adalah kalamullah. Tapi perhatikan, apakah yang mereka maksud dengan kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala berbicara? Bukan. Yang mereka maksud dengan kalamullah adalah suatu makhluk yang Allah ciptakan kemudian mereka sebut dengan kalam. Atau kemudian disebut dengan kalam, dinamakan kalam. Ya. Jadi bukan Allah memfirmankannya. Demikianlah secara umum Mu'tazilah dan Jahmiyah pada umumnya menafsirkan sifat-sifat yang tersebut di dalam Al-Quran. Sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, misalkan, Izzatullah, Rahmatullah, yaitu memang rahmat Allah. Tapi yang mereka maksud, yang mereka fahami, yang mereka yakini, bukan maksudnya Allah memiliki sifat rahmat. Bukan Allah memiliki sifat sama'. Bukan Allah memiliki sifat basar, sifat sama' yang artinya mendengar. Bukan artinya Allah memiliki sifat basar, melihat. Bukan, kata mereka. Tapi maksudnya adalah makhluk yang kemudian dinamakan dengan sama' atau makhluk yang kemudian dinamakan dengan sami'. Makhluk itu bisa mendengar. Makhluk itu bisa melihat. Dan seterusnya. Bukan maksudnya Allah memiliki sifat sama' maha mendengar. Allah itu memiliki sifat basar maha melihat. Allah itu memiliki sifat rahmat. Ar-Rahmah maha merahmati. Bukan. Demikian juga ini. Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Tetapi kalamullah itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dan dinamakan dengan kalam. Contoh lainnya ketika disebut Baitullah. Baitullah. Ya, rumah Allah, masjid. Ya. Seperti itu, idhofah semacam itu, penyandaran kepada Allah semacam itu. Baitullah. Kalau ini kan jelas, bait rumah. Itu jelas bukan sifat Allah. Ya, ini mimbar idhafat al-makhluq ila khaliqih. menyandarkan makhluk kepada penciptanya. Karena bait rumah itu kan makhluk. Demikian juga naqatallah, ayat atau mukjizat ya yang Allah berikan kepada seorang nabi, unta Allah. Apakah maksudnya unta itu sifat Allah? Bukan. Ini min bab idhafatil makhluk ila khaliqih. Mengidhafahkan, menyandarkan makhluk kepada penciptanya, yaitu Allah. Makhluknya adalah naqah, unta tadi. Rasulullah, Nabiullah, ini juga sama idhafat al-makhluk ila khaliqih. Nah, Mu'tazilah meyakini kalamullah ini juga masuk dalam bab yang sama. Idhafatil makhluk mimbab. Idhafatil makhluk ila khaliqih. Ya, menyandarkan makhluk kepada penciptanya. Kalam itu adalah makhluk, kata mereka. Kalamullah, makhluk. Nah, berarti mereka meyakini Al-Quran makhluk atau bukan? Ya, makhluk. Sama saja. Mereka mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Yani Al-Quran itu adalah makhluk. Karena kalamullah maksudnya adalah makhluk yang bernama kalam, yang disebut dinamakan kalam, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah. Berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ini ya kita pelajari untuk membedakan. Sedikit demi sedikit kita bedakan. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa ungkapan kalamullah ini mimbab idhafatus sifah ila mausufiha. Termasuk dalam bab, dalam kategori menyandarkan sifat kepada pemilik sifat itu. Ya. Idhafat al-sifah ila mausufiha. Sehingga harus dibedakan. Ya. Contoh lainnya, pada makhluk, pada manusia. Ya, biar jelas. Ketika disebutkan, ya. Ketika disebutkan, apa namanya, misalkan, yadu zaidin, tangannya Zaid. Apakah terfahami darinya bahwa tangan itu terpisah dari Zaid? Ya. Berdiri sendiri tanpa Zaid? Ya. Ataukah yang terfahami adalah tangan tersebut adalah tangan yang merupakan sifatnya Zaid. Zaid memiliki anggota tubuh tersebut. Jawaban yang terfahami adalah bahwa yad, yadu Zaid, yakni tangan yang merupakan anggota tubuh Zaid ada pada Zaid. Tidak terpisah dari Zaid. Demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ketika disandarkan kepada Allah maksudnya adalah min bab idhafatus sifat ila mausufiha. Termasuk dalam bab atau kategori menyandarkan sifat kepada yang bersifat dengannya, bukan sesuatu yang terpisah dari Allah. Sehingga harus kita bedakan. Al-Sunnah meyakini ungkapan kalamullah, kalamullah begitu, kalam Allah. Idhafatu sifah ila mausufiha. Ya. Menyandarkan sifat kepada yang bersifat dengannya. Nah. Kemudian jangan seperti tadi. Misalkan, loh, tapi ini tidak terpisah dari Allah. Katanya tidak terpisah dari Allah. Tapi ini mushaf ada di sini. Allah mengatakan di atas sana. Subhanallah. Ini mushaf. Kertas-kertasnya ini merupakan makhluk. Tinta-tintanya makhluk. Ya. Dan makhluk. Tetapi perkataan yang dimaksud adalah perkataan. Perkataannya siapa ini yang ditulis? Perkataannya siapa? Yang ditulis, yang dicatat, yang kita baca. Apa itu perkataan kita? Atau kita sandarkan kepada Allah? Itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Seperti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah tadi, walaupun kita tulis, walaupun Al-Quran itu kita tulis, walaupun Al-Quran itu kita baca. Ya, demikian juga tentunya walaupun Al-Quran itu kita hafalkan, kita dengarkan, dan seterusnya. Itu tidak keluar dari hakikat bahwa Al-Quran tetap kalamullah. Secara nyata sebab yang namanya kalam disandarkan kepada yang mengucapkannya pertama kali. Man qalahu mubtadi'an. Yang pertama kali mengucapkannya. Mengatakannya bukan disandarkan kepada pihak yang hanya mengutip, membaca, menyampaikan, mencatat. Walaupun dicatat di sini, ya tetap itu kalamullah. Ya. Walaupun kita baca, tetap itu adalah kalamullah. Hanya saja tadi suaranya memang suara kita, suara. Tetapi yang kita baca tetap adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah firmankan, kemudian didengar oleh Jibril alaihissalam. Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya sampai ya kepada kita. Kemudian keyakinan yang ketiga, ya, beliau isyaratkan di akhir kalimat ini. Beliau mengatakan walal ma'aniya dunal huruf. Walal ma'aniya dunal huruf. Dan Al-Quran itu juga bukan makna-maknanya saja tanpa huruf-hurufnya atau lafaz-lafaznya. Keyakinan siapa ini? Inilah keyakinan Asy'ariyah Maturidiyah Qullabiyah. Asy'ariyah Maturidiyah Qullabiyah. Mereka dalam hal ini sama keyakinannya bahwa Al-Qur'an ya dari segi maknanya adalah kalamullah. Dari segi maknanya adalah kalamullah, hanya saja itu kalam nafsi. Ya. Kalam nafsi, yakni kalam yang ada pada diri Allah. Allah ya, tidak pernah memfirmankannya dengan huruf-huruf dan suara yang dapat didengar. Ya. Terus bagaimana Jibril bisa mengetahui kalam nafsi? Kan ada pada diri Allah, di dalam diri Allah. Bagaimana Jibril bisa mengetahuinya? Jawabannya ya, adalah ilqa, dengan Allah mengilhamkan. Mewahyukan atau mengilhamkan kepada Jibril, ya sehingga Jibril dapat mengetahui bagaimanakah atau apa isi kalam nafsi tersebut. Nah ini, sehingga yang merupakan kalamullah dari Al-Quran ini adalah makna-maknanya saja. Adapun ungkapan-ungkapannya, lafaz-lafaznya ini yang kita baca, yang kita tulis, yang kita dengarkan, kita hafalkan, itu bukan kalamullah, itu makhluk. Itu merupakan makhluk. Kenapa makhluk? Karena lafaz-lafaznya itu dari Jibril, Jibril yang melafalkannya. Jibril yang mengatakannya. Atau Nabi Muhammad SAW yang mengungkapkan, yang mengatakannya. Ya, mengatakan. Ya, untuk menjelaskan bagaimana kalam nafsi tersebut, kalamullah yang nafsi tersebut. Nah ini Asy'ariyah Maturidiyah Qullabiyah. Perbedaannya bagaimana tadi? Perbedaannya adalah Asy'ariyah mengatakan lafaz-lafaz Al-Quran atau Al-Quran ini merupakan ibarat, ibarah, semacam tafsir, tafsir penjelasan dari kalam nafsi. Adapun Qullabiyah meyakini bahwa lafaz-lafaz Al-Quran ini merupakan hikayat seperti tadi. Nah, ini tiga keyakinan ya kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam. Ya. Tentu keyakinan yang benar adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itulah yang sesuai dengan zahir Al-Quran. Zahir hadis, demikian juga itulah yang sesuai dengan ijma' para sahabat. Al-Quran tidak membedakan antara lafaz dengan makna. Yang merupakan kalamullah lafaznya saja, maknanya tidak. Atau sebaliknya. Demikian pula as-sunnah hadis-hadis nabawi tidak membedakan, menyebutkan semuanya adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, tidak dirinci hurufnya saja atau maknanya saja. Demikian juga para sahabat telah bersepakat bahwa Al-Quran, baik hurufnya, lafaznya, maupun makna-maknanya, semuanya adalah kalamullah. Ya, dari mana kita mengetahui para sahabat telah bersepakat akan hal ini, telah lewat cara menyimpulkan mengetahui ijma' tersebut? Ya, kita ketahui karena para sahabat membaca ya, ayat dan membaca hadis-hadis, mendengarkan hadis-hadis, lalu mereka tidak menerangkan hal yang berbeda dengan zahir ayat atau zahir hadis, menunjukkan bahwa mereka bersepakat untuk meyakini sesuai dengan zahir ayat dan sesuai dengan zahir hadis, sepakat dengan makna zahirnya yang terfahami. Seandainya mereka memahami berbeda dengan zahir ayat dan zahir hadis, mestinya mereka akan menafsirkan, menjelaskan. Karena zahirnya begini harus dijelaskan. Yang namanya zahir itu berarti yang langsung tertangkap di dalam pikiran, di dalam pemahaman. Yang langsung terfahami. Yang langsung terfahami adalah ini. Kalau kenyataan yang dimaukan bukan makna tersebut, mestinya ada penjelasan dari para sahabat. Para sahabat akan menjelaskan kepada para tabi'in, kepada murid-muridnya. Ya, wahai para tabi'in, misalkan, ya kalian membaca ayat ini, pasti kalian memahaminya begini. Bukan begitu sebenarnya yang dimaukan. Pasti akan diterangkan semacam itu. Wahai para tabi'in, kalian mendengar hadis ini bunyinya begini-begini. Pasti kalian memahaminya begini ketika mendengarnya langsung. Ketika mendengarnya pertama kali. Pasti yang langsung terfahami oleh kalian demikian. Nah, padahal yang benar bukan demikian. Yang dimaukan dengannya bukan makna yang sebenarnya, bukan seperti ini, bukan sesuai dengan zahirnya. Yang dimaksudkan adalah begini dan begini. Ya, ini seandainya yang dimaukan, seandainya keyakinan yang benar tidak sesuai dengan zahir ayat dan hadis, pasti akan dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak mungkin mereka membiarkan ya umat Islam keliru di dalam berakidah. Tapi kenyataannya ketika mereka tidak menjelaskan hal yang berbeda dengan zahir ayat dan hadis, menunjukkan bahwa mereka telah bersepakat ya sesuai dengan zahir ayat dan hadis dalam bab ini adalah bahwa Al-Qur'an itu kalamullah hurufuhu wa ma'ani, baik huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya maupun makna-maknanya. Ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.